Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat Allah sehingga kita dapat mengkaji ayat demi ayat di dalam siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan itu akan selalu mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah memasuki ayat ke-85 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini adalah mengenai pertanyaan tentang ruh. Ruh ataupun jiwa kita. Maka ketika ditanyakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertanya atau mereka yang yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ahli kitab pada saat itu menanyakan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam firman-Nya bahwasanya ar-ruh kulli ruh min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahwasanya ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini adalah menunjukkan keterbatasan akal ataupun otak yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah menggariskan wa ma utitu minal ilmi, tidak aku berikan sebuah ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Tapi sedikit itu sebetulnya juga dapat mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka dalam pertanyaan ini dan dijawab dalam firman Allah juga, banyak dari ahli kitab itu cocok dengan jawaban yang dalam firman Allah tersebut. Karena kata ruh itu memiliki bentuk dan fungsi yang banyak. Misalnya ruh yang menyambung kehidupan badan atau jasmani, sebagaimana sabda Pak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya, maka apabila saya telah menyempurnakan kejadian, maksudnya meniupkan ruh ke dalam ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bila ruh berpisah dari badan, maka dia akan berpisah dengan kehidupan. Tubuh akan berubah menjadi beku. Maka mengapa kita, kata Allah dalam artinya dalam surat Al-Waqiah, mengapa kita ketika nyawa sampai di kerongkongan? Itu adalah menandakan ruh akan berpisah dengan badan, tapi kita tidak mengetahui bahwasanya ruh tersebut sampai kepada Rasulullah, bahkan seluruh orang tidak akan tahu, hamba-hamba Allah, karena Allah sudah mengatakan tentang ruh itu adalah urusanku, bukan urusan kalian. Kenapa? Karena supaya tidak disibukkan, sebab ruh ini adalah berupa yang abstrak, tapi dapat kita rasakan, dibuktikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita rasakan karena ruh kita ini masih ada di jasad kita, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melakukan perintah-perintah Allah, dapat juga sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana, ruh dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena di dalam ayat ini kita diberikan satu gambaran tentang keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang ahli kitab. Ya, salah satunya adalah di sini yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi, ketika mereka bertanya untuk mengetes dan menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba tanyakan ruh kepada Muhammad, ya. Ditanyakan dan Rasul menjawabnya qul ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang Zulkarnain, wa yas'alunaka 'an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum yas'alunaka 'an Zulkarnain, ya, ketika mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, siapa dia, ya. Al-Qur'an sendiri kemudian memberikan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Zulkarnain. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain yas'alunaka 'anis sa'ah, ya. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa may yudrika la'allas sa'ata takunu qariba, ya. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ya, dikatakan pengetahuan itu, kata Rasulullah, tentang hari kiamat itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah tahu, ya. Bisa saja bahwa hari kiamat itu kedatangannya sudah begitu dekat. Ya, kalau di dalam Al-Quran kita bisa menemukan gambaran bahwa ternyata banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Arab Jahiliyah, ya, yang berusaha untuk memojokkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi seluruh pertanyaan ini mampu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu hal yang menarik juga adalah bahwa ternyata ayat ini menggambarkan kepada kita tentang keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini, ruh tidak perlu terlalu dicari sampai sedetail-detailnya, karena Allah sudah mengatakan ini adalah pengetahuanku, ya, innama ilmuha inda rabbi, bahwa pengetahuannya itu adalah dalam pengetahuan Allah, dan manusia tidak diberikan pengetahuan tentang itu. Dan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini juga tidak bisa mendeteksi, ya, tentang apa itu roh, bagaimana bendanya, dan di mana tempatnya di dalam tubuh manusia. Yang jelas ketika roh ini keluar, maka hilanglah nyawa manusia itu. Manusia itu ibarat seonggok daging yang tidak bisa bermanfaat apapun karena sudah ditinggalkan oleh rohnya, ya. Jadi memang pada intinya kita harus menyadari betul bahwa setiap yang diberitakan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya harus kita usahakan untuk dinalar. Kenapa salat zuhur itu dilakukan ketika matahari sudah mulai condong, ya, tidak lagi tepat di atas kepala kita, tapi sudah mulai mail, sudah mulai condong? Jangan ditanyakan seperti itu, karena memang Allah sendiri mengatakan salatlah, ya, ketika matahari sudah mulai condong. Kenapa salat maghrib harus dilakukan ketika pada waktu matahari akan tenggelam? Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita nalar, ya. Mungkin bisa kita nalar, tapi memerlukan waktu, ya. Tidak bisa masa generasi sekarang, generasi yang akan datang. Ya, pada saat dahulu orang tidak tahu kenapa babi itu diharamkan oleh Allah. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang begitu berkembang, akhirnya orang menjadi tahu babi itu mengandung cacing pita yang begitu membahayakan bagi tubuh manusia, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, dahulu orang juga tidak tahu kenapa ini diharamkan, kenapa ini diharamkan. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada akhirnya kemudian diketahui bahwa terbukalah rahasia-rahasia ilmu pengetahuan di hadapan manusia. Begitu juga ketika Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana tiga kegelapan yang dilalui oleh seorang anak manusia di dalam perut ibunya, ya. Dan itu baru saja ditemukan oleh ahli kedokteran di Thailand ketika dia mengemukakan penemuannya bahwa manusia itu melalui tiga fase kegelapan di dalam perut ibunya. Dan kebetulan ada salah seorang dokter muslim di situ yang kemudian mengatakan ini adalah berita Al-Quran yang diturunkan sudah 13 abad yang lewat. Jadi penelitian Anda, hasil penelitian Anda ini bukan merupakan hal baru, karena memang sudah ditemukan oleh Al-Quran. Baru si dokter yang non muslim ini terkejut dan mengatakan oh demikian. Dan masih banyak lagi yang lain, hasil-hasil penelitian yang kemudian menjawab bagaimana fakta-fakta atau kebenaran keterangan Al-Quran itu terbukti sejalan dengan perkembangan waktu dan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi pada intinya adalah bahwa yang harus kita lakukan pertama sekali, bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makan darah. Kita ikuti saja perintah Allah, ya. Karena kelak satu saat kita akan bisa memahami kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan darah, bangkai dan sebagainya. Jadi pada intinya, kembali meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dan mengetahui satu hal yang penting, bahwa kita manusia punya keterbatasan yang begitu sangat besar sehingga tidak segala sesuatu bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Saya kira itu seperti itu. Iya. Yang terakhir memang menjadi patokan kita dalam kajian ayat yang kita kaji, yaitu kulir ruh min amri rabbi. Artinya ketika orang menanyakan, orang-orang ahli kitab menanyakan tentang ruh, Allah dengan sangat tegas menjawabnya. Gunanya untuk apa dalam pertemuan yang kita akhiri ini adalah gunanya supaya manusia itu dapat mengoptimalkan pikirannya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak menghendaki manusia bersusah payah membuang energi untuk suatu hal yang tidak jelas manfaatnya. Karena sudah Allah katakan, ruh itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang kadang-kadang di dunia ini melanggar peraturan tersebut, sehingga dia bisa menjadi orang gila, orang yang agak kurang-kurang, karena sudah Allah katakan ada ketentu kemampuan otak itu sesuai yang sudah Allah berikan, itu sajalah yang dilakukan, itu adalah sudah sangat baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra juga ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentang itu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengoptimalkan pikiran kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.